Mitra bisnis proses rekrutmen awal untuk mencari kandidat ketua KPK yang sedang berjalan mengundang kontroversi di tengah masyarakat, mengingat masyarakat memang berharap banyak pada peran KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di negeri ini. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, cara-cara rekrutmen kandidat ketua KPK yang saat ini digulirkan tidaklah tepat, mengingat proses ini banyak menghasilkan kandidat yang kurang sesuai dengan harapan rakyat. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, meski Bapak menilai cara rekrutmen yang saat ini berjalan kurang tepat, tapi bukankah cara ini diamanatkan oleh undang-undang, Pak? Lah iya kan, itu kalau apa undang-undang itu kan hanya kriteria formal, yuridis formal, segala macam, administrasi. Kalau teknik cara kan bisa ditafsirkan dengan banyak-banyak hal, banyak cara gitu. Sama seperti orang mau jadi anggota DPR gitu, anggota Dewan gitu. Coba dicek latar belakangnya apa. Itu mayoritas pengangguran. Banyak sekali yang nganggur sebelumnya, atau dia pengusaha itu kan, kalau pengusaha kita itu kan pengusaha ha-ha-ha gitu ya. Nah, karena apa? Kalau dia bisnismen, pasti kriterianya dalam dunia bisnis itu broker kan gitu. Dia bukan trader, dia bukan apalagi investor gitu. Broker, nah itulah bisnismen. Yang masuk ke dunia politik, yang kayak gitu. Ya sama, karena menjadi anggota DPR itu bukan pengabdian. Itu dianggap pekerjaan, sehingga nyari gaji meskipun namanya kalau kayak hakim, anggota dewan itu kan uang kehormatan gitu kan gitu. Ya, tapi lalu seperti orang nyari gaji gitu, nunggu gaji, gajian segala macam istilahnya juga remunerasi dalam pengertian bahasa Inggris ya, artinya itu gaji lah, take home pay gitu. Bukan mencari pengabdian gitu. Berapa orang yang dulu juga bilang, "Oh, saya mau mengabdi. Nanti kalau saya terpilih gaji saya akan saya berikan pada konstituen saya," gitu. Sekarang nggak ada yang melakukan itu, gitu. Itu kan janji kampanye doang, gitu. Lantas jika panitia seleksi akan menggunakan konsep yang Bapak usulkan dengan cara jemput bola, siapa figur-figur yang Bapak anggap layak selain Faisal Basri yang telah Bapak sebutkan sebelum ini? Kalau saya masih banyak lah yang orang-orang kayak, kenapa nggak ditawari Azumardi Azra, ya? Atau Komarudin Hidayat, atau siapa masih ada, Teten tawarin, terus siapa yang dianggap lagi, Jim Lee gitu. Nah, nama-nama itu aja yang publik sudah tahu, sudah kenal karakternya, lalu didatengin, dipanggil, diajak dialog gitu, baru. Dan prosesnya itu jangan dengan istilah diseleksi, ada audisi, ada seleksi, ada fit and proper test, itu pelecehan itu harassment. Kenapa? Kita ini kan sikapnya lalu, lo Anda datang ke sini minta saya kok saya disuruh tes. Jadi bukan fit and proper test gitu. Tapi penilaian, kalau fit and proper test kan ada paparan, kemudian ada penilaian, penilaian terhadap data, terhadap latar belakang, pemikiran, karakter, dan sebagainya gitu. Nah, kalau itu juga pasti nggak akan bisa berjalan. Kenapa? Jadi saya nggak pengen Anda yang minta saya ikut saya sebagai calon, kok saya disuruh tes gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.